Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Surah kita baca sifat al-muttaqun dan sifat al-kuffar. Di ayat yang ke-8 dan seterusnya adalah terkait dengan sifat orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, min di sini min ditabiit, artinya kalau bukan dalam Quran itu bisa diganti dengan ba'du, ba'dun nas. Sebagian manusia, man yaqulu, ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada yang berkata dengan lisan semata, hanya dalam ucapan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman, yakni biqulubihim, dengan kalbu mereka. Ucapan mereka amanna itu hanya bil lisan. Wa ma hum bimu'minin, yakni bil qulub. Ini munafik. Dalam ucapan, dalam zahir menampakkan beriman, padahal wa ma hum bi mu'minin, mereka tidak beriman di kalbu mereka, hati mereka, batin mereka. Ini munafik. Sebetulnya rahimahullah telah menyebutkan dalam ayat ini tidak disebutkan sifat mereka, disebut dengan nas, waminan nas. Terkait dengan orang beriman bertakwa disebut yahudal lil muttaqin. Terkait dengan orang kafir yang kita sudah kita baca disebut juga innal ladina kafaru, sifat-sifatnya mereka orang kafir. Di sini disebut dengan nas, waminan nas. Kenapa kata beliau? Karena dalam surat An-Nisa, kalau mensifati di antara sifatnya orang-orang munafikin adalah mudabdab, mudabdabina baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Ya, mereka adalah orang-orang yang bingung, ingin kesana kemari, sehingga tidak kepada mukminin, tidak kepada kufar. Dan mereka sudah kita baca akhbath min al-kufar khullas, mereka orang munafikin itu lebih jelek daripada orang-orang kafir yang murni, menunjukkan kekafirannya. Sehingga Allah menyebutkan bahwa mereka orang munafikin itu bidar kil asfal min nar, di kerak terendah di api neraka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia, sebagai manusia yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni di lisan mereka wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak beriman, yakni di kalbu mereka. Inilah munafik. Seperti bin Rahimahullah menyebutkan beberapa faedah di ayat ini. Yang pertama, kata beliau, ayat ini menunjukkan balaghatul Quran, bahkan fasahatul Quran, bitaksim, di dalam menerangkan pembagian manusia. Lian Allah Subhanahu wa taala ibtada'a hadis surah bil mu'minin khullas. Karena Allah mulai surat Al-Baqarah ini dengan menyebut orang-orang yang beriman yang murni. Iman mereka tidak tercampur dengan kenifakan. Tsumma kemudian Allah sebutkan kufar khullas. Orang-orang kafir yang murni, yang tidak menampakkan kenifakan. Tsumma bil munafiqin, kemudian baru menyebutkan tentang orang-orang munafiqin. Iya, Allah sebutkan at-tayyib tsumma al-khabith tsumma al-akhbath. Itu ucapan disebut Sayyid bin Rahim Allah. Allah sebutkan golongan yang pertama, golongan yang baik, orang beriman. Kemudian Allah sebutkan golongan orang-orang yang jelek, orang-orang kafir. Kemudian orang yang terjelek, akhbath, yakni orang-orang munafik. Di antara pada ayat ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwasanya annal qaul bil lisan la yanfa'u al-insan. Ucapan dengan lisan semata itu tidaklah bermanfaat bagi seseorang. Sebagaimana Sa'di rahimahullah taala menyatakan ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, li'anna al-iman al-haqiqi ma tawatu' alayhi al-qalbu wal-lisan. Karena iman yang hakiki itu adalah iman yang lisan itu bercocokan dengan kalbu. Ya, tidak hanya sempat dengan lisan, tapi lisan yang diiringi dengan kalbu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir yang menyatakan, kata beliau, fabihadza, dalam firman Allah ini raddun al-karramiyah, bantahan bagi firqah, kelompok sekte yang sesat, yaitu karramiyah. Haitsu qalu, ketika mereka menyatakan innal iman qaulun bil lisan wa illam ya'taqid bil qalbi. Mereka firqah sekte al-karramiyah menyatakan iman itu cukup dengan ucapan lisan walaupun tidak diyakini dengan hati. Ini ucapan yang batil dan terbantah dengan ayat ini. Karena mereka orang munafikin itu semata-mata mengucapkan dengan lisan, dalam keadaan hati mereka tetap di atas kekafiran, dan itu tidak bermanfaat untuk mereka, tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan mereka adalah orang-orang yang pindar kilasbal minan nar, orang-orang yang akan dikerak terendah neraka. Yang terakhir, sehingga sebenarnya bin rahimahullah menyebutkan di antara faedah ayat ini, kata sebenarnya bin rahimahullah, annal iman la budda an yatatabaqa alaihi alqalbu wal lisan. Sehingga kata beliau, iman itu haruslah ada kecocokan antara kalbu dengan lisan. Ya, lisannya menyatakan kami beriman, kalbunya juga demikian meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.